tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira, malam ini. Terserah padamu kemana engkau mau, bilang dulu sama ibu. Bilang dulu sama ibu. Bagaimana